gede pisan manfaatna, bahkan meuli barang nu teu guna. Mangga sing gancang geura boga, lumayan batang katabrak beca. Cita-cita yang jadi dong.